Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita adakan imtihan mutammimah al-ajurmiyah. Tentang tamjiz hal dan mustasna, ya. Nah, as-su'alul awal, mal muradu, mal muradu, ma al muradu, bil kalami an-naqisi fi babi al-istisna'i mal muradu bil kalami an-naqisi fi babi al-istisna'i. Apa yang dimaksud kalam naqis dalam bab istisna? السؤال الثاني ma hukmu al-mustasna bi'illa idza kana al-kalamu idza kana al-kalamu naqisan manfiyan ma hukmu al-mustasna bi'illa idza kana al-kalamu naqisan manfiyan soal atsalits, soal yang ketiga. قال تعالى walau ji'na bimithlihi madadan, walau ji'na bimithlihi madadan, ma i'rabu madadan, السؤال الرابع ma huwa tamyizu an-nisbati wa ma amiluhu ma huwa tamyizun nisbati wa ma amiluhu. Apa yang dimaksud tamyiz nisbah dan apa amilnya? السؤال الخامس ra'aitu Aba Salmana ra'aitu Aba Salmana masruran ma i'rabu masruran السؤال السادس قال تعالى Waja'u abahum isya'an yabquna waja'u abahum isya'an yabquna ma i'rabu ya bekuna ma i'rabu ya bekuna As-su'adu as-sabi, soal yang ketujuh. Ma hukmu al-mustasna bima khala wa ma ada wa ma khasha ma hukmu al-mustasna bima ada wa ma khala wa ma khasha. Ini satu pembahasan ya, ma ada wa ma khala wa ma khasha, apa hukum mustasna yang terletak setelah ma khala wa ma ada wa ma khasha. Nah. Was, yang teliti. As-su'alu ats-tsamin, soal yang ke-8. Qala ta'ala wa ba'athna minhum wa ba'athna minhum itsnai asyara naqiban wa ba'athna minhum itsnai asyara naqiban ma i'rabu naqiban soal atas soal yang ke-9 mal muradu mal muradu bil istisna'i al muttasili mal muradu bil istisna'i al-muttasili naam apa yang dimaksud dengan istisna' muttasil soalul asyir soal yang ke-10 terakhir udhkur salasata arkanin, lil istisna'i. Udkur salasata arkanin lil istisna'i. Sebutkan tiga rukun dalam bab istisna. Udkur salasata arkanin lil istisna'i. Sebutkan tiga rukun istisna. Taib. Selesai soal mutamimah ala jumiyah. Saya kasih waktu 5 menit saja untuk mengevaluasi jawaban. Waktu kurang 3 menit. Waktu kurang 1 menit. Waktu habis. Nah, kita koreksi bersama. Dimohon untuk tertib dan teliti dalam mengoreksi. Thank you. As-su'al awal, mal muradu bil kalam an-naqis fi babil istisna. Al-jawab, al-mustasna minhu ghairu madqu'. Itu mustasna minhu tidak disebutkan atau ghairu mawjud. Gitu saja ya. Nah, intinya tidak menyebut mustasna minhu ya. As-su'al tsani, ma hukum al-mustasna bi illa idza kana al-kalam naqisan manfiyan ala hasabil awamil. Ala hasabil awamil, sudah itu aja ya. Ala hasabil awamil. Al-thalis, qala ta'ala walau ci'na bimithlihi madadan, ma'i'rabu madadan, tamyiz. Salah ya, pokoknya kalau gak tamyiz salah. As-su'al rabi, ma huwa tamyizun nisfa wa ma'amilu yufassiru al-jumlah al-mubhamah wa 'amiluhu al-fi'lu aw shibhu al-fi'li. Jadi boleh manfasara ibhamal jumlah, boleh yufassiru al jumlah al mubhamah ya, atau ba'dal jumlah al mubhamah boleh, amilnya fi'il au syiful fi'li. Kalau nyebut fi'il saja enggak apa-apa. Kalau bisa menyebut tamyiz nisbah itu apa dan amilnya juga 10. Kalau cuma nyebut salah satunya 5 ya. Enggak bisa nyebut semua 0. As-su'alul khamis, ra'aitu Aba Salman masruran, ma'i'rabu masruran, hal. Qala ta'ala wa ja'u abahum isya'an yabqun, ma'i'rab yabqun, hal. Ma hukmul mustasna bima ada wa ma khala wa ma khasha, an-nasbu. Nasab, dah, tak boleh pakai jar. Kalau ditambahi wan anas buwal jar salah, atau jar saja salah. Anas buwal jar salah, yang betul anas bu. Karena ada ma ya. Nah, makanya tasur taliti itu. Kalau jawabnya an-nasbu wal khafdu atau wal jar salah. al-jaru atau al-khafdu saja salah. Yang betul an-nasbu. Atsamin. Qala ta'ala wa ba'athna minhum 12 naqiban. Ma i'rabu naqiban? Tamyiz. Mal murad bil istisna al mutasil al mustasna min jinsi al mustasna minhu atau ba'dun min al mustasna minhu atau juz'un min al mustasna minhu atau al mustasna wal mustasna minhu min jinsin wahid atau yang semisalnya ya. Udkur salah satu arkan lil istisna. Ada watul istisna, al-mustasna, wal-mustasna minhu. Kalau bisa nyebut tiga-tiganya 10. Kalau bisa nyebut 2, 8, nyebut 1, 5. Enggak nyebut sama sekali kosong. Nah, segera ditotal dan dinilai. Barakallahu fikum.